pada buka terakhir itu menangis, bukan malah tertawa, sedih. Sebulan kita berpuasa, dia nggak makan, nggak minum, menahan segala yang dilarang. Puasanya nggak diterima. Udah capek-capek, udah haus, udah lapar. Takut kita nggak diterima puasa kita. Nah, kalau nggak diterima puasa, berarti nggak dapat takwa. Kalau nggak dapat takwa, berarti kita tuh hanya latihan nggak makan, nggak minum doang. Amin ya. Yang sedihnya apa? Sedihnya pertama puasanya sendiri itu diterima enggak? Puasa istri diterima enggak? Punya 11 anak, ini puasa anak diterima enggak ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah.